Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-39 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan amalan yang dilakukan di hari kurban atau tanggal 10 Dzulhijjah. Yang pertama, amalan yang dilakukan di hari kurban atau tanggal 10 Dzulhijjah ada 4 macam. Yang pertama, melempar jamrah Aqabah. Yang kedua, menyembelih hadyu. Yang ketiga, memendekkan rambut atau menggundulnya. Dan yang keempat adalah tawaf ifadah. Kemudian sa'i setelahnya bagi yang memiliki kewajiban sa'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dengan urutan di atas. Yang kedua, sebagian sahabat ada yang melakukan amalan-amalan di atas tidak dengan urutan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggundul rambut sebelum menyembelih, ada yang menyembelih sebelum melempar, ada yang menggundul sebelum melempar, ada yang tawaf ifadah sebelum melempar, ada yang melempar di sore hari, dan ada di antara mereka yang sa'i sebelum tawaf. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada', faja'alu yas'alunah. فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال if'al wala haraj. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika haji wada', maka mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah seorang laki-laki, aku tidak merasa, maka aku menggundul sebelum aku menyembelih. Beliau menjawab, sembelihlah dan tidak masalah. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak merasa, kemudian aku menyembelih sebelum aku melempar. Nabi mengatakan, lemparlah dan tidak masalah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ditanya pada hari tersebut tentang sesuatu dikedepankan atau diakhirkan, kecuali beliau mengatakan, lakukanlah dan tidak masalah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun yawman nahri wa huwa waqifun 'indal jamrah faqala ya Rasulullah inni halaqtu qabla an armi qala irmi wala haraj wa atahu akharu faqala inni dhabahtu qabla an armi qala irmi wala haraj wa atahu akharu faqala afadtu ila albayti qabla an armi qala irmi wala haraj fama ra'aytuhu su'ila yawma idhin an shay'in illa qala if'alu wala haraj. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau didatangi oleh seorang laki-laki pada hari kurban, dan beliau berdiri di dekat jamrah. Maka laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menggundul sebelum aku melempar. Beliau mengatakan, lemparlah dan tidak masalah. Kemudian datang yang lain dan berkata, sesungguhnya aku menyembelih sebelum aku melempar. Beliau mengatakan, lemparlah dan tidak masalah. Dan datang yang lain, kemudian berkata, aku melakukan tawaf ifadah sebelum aku melempar, beliau mengatakan lemparlah dan tidak masalah. Maka tidaklah aku melihat beliau ditanya pada hari tersebut tentang sesuatu kecuali beliau mengatakan lakukanlah oleh kalian dan tidak masalah. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yus'alu yawman nahri bimina fayaqul la haraj, fas'alahu rajulun faqala halaqtu qabla an adbah, qala idbah wa la haraj, qala ramaitu ba'da an amsaitu faqala la haraj. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pada hari kurban di Mina, maka beliau berkata tidak masalah. Maka beliau ditanya oleh seorang laki-laki yang berkata, aku menggundul sebelum aku menyembelih. Beliau mengatakan sembelihlah dan tidak masalah. Laki-laki itu mengatakan, aku melempar setelah aku memasuki waktu sore. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak masalah. Dan dari Usamah bin Syarik, beliau mengatakan kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hajjan fakana an-nasu ya'tunahu faman qala ya Rasulullah sa'aitu qabla an atuf aw qaddamtu shay'an aw akhartu shay'an fakana yaqul la haraj. Aku keluar haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia mendatangi beliau. Ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, aku melakukan sa'i sebelum aku tawaf, atau aku mendahulukan sesuatu atau mengakhirkan sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak masalah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tiga di antara empat amalan ini mempengaruhi tahallul. Yang pertama, melempar jamrah Aqabah. Yang kedua, mencukur. Yang ketiga, tawaf ifadah. Adapun menyembelih hadyu, maka tidak ada hubungannya dengan tahallul. Yang keempat, barang siapa yang melakukan dua di antara tiga amalan di atas, maka dia telah bertahallul awal, yaitu menjadi boleh baginya segala sesuatu yang dilarang ketika ihram kecuali wanita. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim walihillihi qabla ayyatufa bilbayt. Aku dahulu memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau ihram, dan ketika sudah halal sebelum melakukan tawaf di rumah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sudah halal, maksudnya ketika sudah tahallul awal, karena beliau sudah melempar jamrah Aqabah dan sudah menggundul rambut beliau. Kalau sudah melakukan tiga amalan semuanya, maka dia sudah tahallul yang kedua, yaitu menjadi halal semuanya dan boleh dia mendatangi istrinya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita sambung pada halaqah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.